padam. Ha ha ha, ku rindu padamu. Ha ha ha, ku rindu padamu. Kau datanglah kekasihku, telah ku siapkan setangkai mawar. Untuk kamu, pujaanku, aku cinta padamu. Kasihku, tak ku siapkan setangkai mawar. Untuk kamu, pujaanku, aku cinta padamu. Ha ha ha, ku cinta padamu. Ha ha ha, ku cinta padamu. Setangkai mawar untuk kamu, pujaanku, aku cinta padamu. Berapa lamakah ku harus menanti jawaban yang pasti? Jangan kau biarkan ku lama menanti. Katakanlah kau cinta aku. Oh, kau datang kasihku, lihatlah aku resah gelisah. Menunggumu, pujaanku, aku rindu padamu.